dan hadis yang dibicarakan tanda-tanda dajjal. Alamatid dajjal, tanda-tanda dajjal. Kita baca tanda dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال الزهري وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنتهم تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. حديث حسن لا صحيح. Daripada Abdullah bin Umar katanya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ramai orang. Nabi berdiri di tengah ramai-ramai orang. Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan barang yang ia ahli. Maka Nabi pun menyebut tentang Dajjal. Biasalah tuan-tuan, Nabi Muhammad kalau dia memberikan kuliah ataupun bercakap di khalayak ramai, yang awal-awal Nabi Muhammad buat ialah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pun dalam ucapan kita, dalam syarahan, dalam khutbah kita pun alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Tuhan dulu. Ya, tak kira lah puji dalam bahasa Arab ke, puji dalam bahasa Melayu pun betul juga. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh juga. Tak mau cakap Arab, cakap Melayu pun sah juga. Baik. Kemudian Nabi dalam tu ingat, dalam duk cakap dengan sahabat-sahabat tadi, Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi kata, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyya illa wa qad anzara qaumahu. Kata Nabi, sesungguhnya aku nak memberikan ingat kepada kamu, dan tidak ada nabi melainkan sesungguhnya memberikan akan ingat kepada kaum. Dan demi sesungguhnya bermula Nabi yang mula-mula memberi ingat kepada umatnya tentang Dajjal ialah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi kata Nabi, aku nak khabarkan kepada kamu, walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabi liqaumihi. Aku nak khabarkan kepada kamu satu perkataan yang Nabi lain tidak memberikan khabar kepada kaum. Kata Rasulullah, semua Nabi selepas Nabi Nuh memberi ingat kepada kaum Nabi-Nabi tadi tentang Dajjal, tentang fitnah Dajjal. Yang tak cakap tentang Dajjal ni Nabi Adam dengan Nabi Idris. Tetapi bermula Nabi Nuh sampailah Nabi Muhammad, setiap Nabi cakap kepada umatnya tentang Dajjal. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi-Nabi lain tak cakap apa yang aku nak cakap pada kamu. Nabi-Nabi lain tidak mengkhabarkan apa yang aku akan cakap kepada kamu. Apa yang Nabi nak cakap? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mengetahuilah sekalian kamu, ta'lamuna annahu a'ra. Ketahuilah sekalian kamu bahawasanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Dan kata Nabi, wa innallaha laisa bi'awara. Kata Nabi, Allah Ta'ala bukan buta. Dajjal ni mengaku dia Tuhan. Dan dia ni buta sebelah. Dan Allah ni mana ada buta? Takkan Dajjal tu Tuhan sedangkan dia buta sebelah? Dia bukan Tuhan sebab Allah tidak buta. Yang pertama kata Nabi, Dajjal ini buta sebelah matanya. Dan mengkhabarkan datuk oleh Umar bin Sabit Al-Ansari bahawasanya. Mengkhabarkan dia oleh setengah-setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan peringatan kepada manusia dan ia menakuti mereka akan fitnah Dajjal. Mengetahuilah sekalian kamu bahawasanya tiada melihat seorang daripada kamu akan Tuhannya hingga mati, dan bahawasanya tersurat di antara dua matanya kafir. Maka membenci, membaca akan dia oleh orang yang benci akan amalan Dajjal. Nabi pesan yang kedua. Nabi kata, ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbah. Nabi bersabda, ketahuilah oleh kamu, manusia selama-lamanya tidak boleh melihat Allah di dalam dunia. Lan yara maknanya tak boleh tengok. Kamu sekali-kali tak boleh tengok Allah. Ahadun minkum rabbahu. Setiap daripada kamu ni tak boleh tengok Allah dalam dunia ni. Nabi gunakan perkataan lan. Dan yang kedua kata Nabi, wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun. Yang ketiga kata Nabi, di antara dua mata dajjal maknanya di tengah-tengah dahi tertulis perkataan kafir. Dan yang boleh membaca perkataan kafir hanyalah orang yang soleh saja, yang nampak tulisan kafir pada dahi Dajjal laknatullah. Jadi di sini Nabi sebut tentang tiga sifat Dajjal. Yang pertama, matanya buta sebelah. Dan jawab Nabi, Tuhan tidak buta. Yang kedua kata Nabi, dia mengaku dia adalah Tuhan. Sifat Dajjal nombor dua. Dan Nabi jawab, kamu selama mana hidup dalam dunia takkan nampak Allah. Sifat Dajjal nombor tiga, ditulis di dahinya perkataan kafir. Dan Nabi jawab, yang nampak perkataan kafir di mata, di dahi Dajjal hanyalah orang-orang yang soleh, hanyalah orang-orang yang beriman, yang kariha amalahu, yang benci dengan perbuatan orang yang dipanggil Dajjal ini saja yang nampak perkataan kafir di dahi Dajjal itu. Baik, hadis sahih inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenali apakah yang dikatakan Dajjal itu. Baik, kita bacakan. Ketahuilah wahai saudaraku, apabila zahir Dajjal di muka bumi, sangatlah ia menyesatkan manusia. Dengan kerana semua harta orang dan mata bendanya habis mengikut akan Dajjal. Saya sudah menghuraikan kepada tuan-tuan 2 bulan yang lepas tentang siapakah Dajjal dan apakah budaya-budaya Dajjal. Saya dah khabarkan kepada tuan-tuan Dajjal. Saya harap tuan-tuan tak lupa lagi. Masih ingatlah sifat-sifat. Saya katakan dulu, Dajjal ada di mana-mana. Dalam bidang sains, Dajjal ada. Sehinggalah orang percaya kepada sains lebih daripada Allah. Dalam ekonomi, Dajjal wujud. Sehinggalah orang yakin kepada ekonomi Dajjal lebih daripada ekonomi Islam. Dalam bidang politik, ada Dajjal. Sehinggalah manusia meletakkan perkara-perkara lain lebih tinggi daripada agama di dalam bidang politik. Benda-benda lain semuanya dikesampingkan. Yang pentingnya perkara-perkara yang memuaskan nafsu. Perkara yang melibatkan Islam dalam politik tidak nampak dan direndahkan. Jadi Dajjal berada di mana-mana pun. Dajjal berada dalam muzik. Dajjal berada di dalam hiburan, sokan. Dajjal berada di dalam makanan, pembuatan, pemakaian, fashion dan sebagainya. Itu yang dia katakan tadi. Sehinggalah kata dia sangat menyesatkan manusia. Sangat menyesatkan. Sehinggalah semua harta dan mata benda dunia habis terpalit dengan Dajjal. Semua benda. Bila duduk di hospital, ubat-ubat kadang-kadang ubat-ubat yang tak dibenarkan syarak. Ubat yang berunsurkan benda haram diinjek masuk dalam badan manusia. Bila tengok dalam televisyen, tengok dalam wayang gambar dan sebagainya. Semua perkara-perkara yang menuju ke dajalan, yang meninggalkan agama, yang membohong kepada agama dipercayai. Saya dah katakan pada tuan-tuan, dajal itu ialah bohong. Apa yang dia cakap bohong, apa yang dia buat bohong. Apa benda pun adalah bohong semata-mata. Dan dajal itu menyesatkan orang dengan jalan semata-mata bohong. Dua jalan dajal menyesatkan manusia. Yang pertama, bohong. Dan hari ini manusia boleh berbohong dalam banyak benda. Dajjal boleh berbohong dalam bagai-bagai cara. Dalam internet, lagi senang berbohong. Dulu nak berbohong dengan buku, dengan tulisan. Sekarang kita boleh berbohong dalam filem, berbohong dalam drama, berbohong dalam internet. Lagi cepat orang percaya. Dan yang kedua, berbohong dengan harta. Saya dah sebutkan tadi, harta mungkin ekonomi, harta mungkin pakaian, harta mungkin makanan dan minuman. Dajjal berada di mana-mana. Dan orang-orang mukmin dapat mengenali akan Dajjal dengan senang saja. Sama ada orang mukmin itu pandai membaca surat atau tidak pandai membaca surat. Apa makna membaca surat dan tak pandai membaca surat? Maksudnya educated ataupun tidak educated. Orang beriman, dia boleh kenal ini adalah Dajjal. Sama ada dia orang terpelajar atau dia tidak terpelajar. Dia lulus pelajaran tinggi atau dia lulus pelajaran rendah. Dia duduk di kampung atau dia duduk di bandar. Orang mukmin boleh mengenal ini adalah Dajjal. Dengan jalan apa? Dengan beberapa tanda yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, jangan kita kata bahawa kita tak tahu itu adalah budaya Dajjal ataupun pengaruh Dajjal. Sebab kita bacakan tadi bahawa Dajjal ini dapat senang kita kenal. Dapat senang sangat kita kenal. Dalam pemakanan ada Dajjal. Semalam saya pergi di Kedah. Saya makan di satu tempat orang belanja makan. Saya tengok kicap. Saya tanya mana dia kicap yang dulu, yang saya main hat dulu mana? Dia kata, ustaz, kicap tu tak ada. Sebab saya pun tak ada. Kan bagus sedap kicap. Baguslah ustaz, oi. Kicap tu nama aja orang kita. Malam-malam, lori main hantar kicap. Bor dalam tangki dia. Lori tu tak cahaya nak punya. Kicap tu cahaya nun alik. Bubur dalam tangki kelang dia. Pukul 2 pagi orang tidur. Cahaya nun alik. Mai pasang tangki. Bubur. Pindahkan kicap dalam tangki dia. Besok budak-budak kerja mai kelang dia. Bubur dalam betul. Bubur pelekat. Produk Muslim. Hak halal. Ni dia jahat. Lepas tu. Orang tahu tak eh. Orang boikot. Orang tak mau tak. Saya ni mulut jahat. Sebab tu orang benci saya. Saya kata apa salahnya makan kicap ke ayah nun alif. Apa salah? Oi salah juga eh. Kita tak tahu mereka tu betul tak betul. Otak tak kotak kita tak tahu lah. Mereka bukan orang Islam. Eh. Saya kata boleh makan lah. Kicap mereka boleh makan. Tauhu mereka boleh makan. Tofu pa mereka boleh makan. Eh tak boleh. Saya sebab lah orang tak makan juga eh. Kita cari hak kita dulu. Cari hak Islam dulu. Saya jawab Abang Haji. Kalau kicap kita cari orang kita punya. Tauhu kita cari orang kita punya. Tofu pa kita cari orang kita punya. Mi kita cari hak Islam punya. Politik pasal apa tak cari yang kita punya dulu? Pasal apa boleh pangkah yang bukan Islam? Pasal apa boleh ambil hak kafir jadi pemerintah? Pasal apa? Kalau kicap kita tolak, pasal apa tak tolak politik jaya nualik? Yang tu lagi besar saya kata. Kicap kita makan fikir dia. Tapi politik 24 jam. Kalau tolak hakikat bukan Islam, tak ada apa politik bukan Islam kita ambil. Terus terdiam terus. Itu yang orang tak suka saya. Saya suka buka minda orang. Buka minda. Kitab tu kalau kita tak mau kita lempar. Tapi politik kalau kita dah ambil, tak boleh lempar lah. Dia kontrol kita habis. Kalau orang yang beriman, orang yang cerdik, orang yang baca, dia boleh faham mana dia dajjal-dajjal yang berada di sekeliling kita. Kita boleh kenal dajjal. Dalam kitab kita boleh kenal ada unsur dajjal. Kalau orang tu mengaji tinggi, kalau orang tu dia faham, dalam politik lagi banyak dajjal-dajjal. Lagi banyak. Sebab tu hari ini dah timbul istilah dajjal kecil, Fir'aun kecil. Bila dia sebut macam ni, orang marah. Inilah yang kita kena lihat. Ni hak kita terhadap pada kita. Kata kalau kita pilih hak barangan Islam, produk makanan Islam, hak halal, semua kita pilih. Yang halal, buah kanibul halal, buah kanibul halal, pesta makanan halal, pameran makanan halal. Dalam bak makan kita cari yang orang Islam punya. Kenapa dalam bidang yang lebih besar daripada makanan, kita tak cari yang Islam punya ataupun orang Islam punya? Bawalah benda itu dalam semua benda. Cari yang Islam dan cari yang halal di dalam semua benda. Bukan dalam makanan sahaja. Ni tuan-tuan, hak kita buat baca ni ada kaitan. Bila kita makan makanan yang bukan Islam buat, ketan dalam hati kita jadi kotor. Kita duk makan benda yang tak tahu halal ke haram. Mereka tak tahu mana dia najis, mana dia halal. Mereka tak tahu. Bila umat Islam makan, hati umat Islam jadi kotor. Kalau politik yang kita ambil ialah politik yang tidak mengamalkan Islam, dan orang tu pula tak tahu dan ni faham ke tidak Islam, tak ketentuan bimbang, pemikiran kita juga akan jadi kotor. Kesan dia begitu lah. Kalau makan minum kita ambil berat, benda yang lagi besar daripada itu, lagilah kita kena ambil berat. Sebab kata kita ni, kamu boleh kenal dajjal itu berada di mana-mana. Di mana-mana dia boleh kenal. Dua jalan. Yang pertama jalan bohong. Yang kedua jalan harta. Bagaimana dajjal nak membohong kita. Daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata, Abdullah bin Umar satu, Abdullah bin Amru satu. Ada dua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu lagi, Abdullah bin Amru bin Al-As. Dua orang sahabat Nabi, nama dekat nak serupa, ejaan pun tak nak serupa, ejaan bapa dia. Cuma ada waw dengan tak ada waw saja. Tetapi mempunyai dua perangai yang berbeza. Abdullah bin Umar Al-Khattab adalah sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar. Dia ni kalau dia baca hadis Nabi, dia terangkan hadis Nabi, dia suka buka luaskan hadis Nabi. Pemikiran Nabi itu dia luaskan. Itu sifat Abdullah bin Umar. Sifat Abdullah bin Amru pula lain. Sifat Abdullah bin Amru, kalau dia Nabi kata hak tu, yang tu lah dia pegang. Sifat Abdullah bin Amru pula, dia tegak dengan yang itu. Kalau Nabi kata yang itu, yang itulah. Ada dua sifat yang berbeza di antara dua sahabat Nabi ini. Kata dia, berdirilah Nabi SAW di dalam sahabatnya yang ramai. Berkhutbahlah ia akan sebagai khutbah yang panjang. Dan mengucaplah ia pada mula-mulanya akan Alhamdulillah. Dan memujilah ia Allah Ta'ala dengan barang yang selayak dengan dia. Tuan-tuan, apa makna khutbah? Khutbah maknanya ceramah. Orang Melayu faham khutbah? Ini dia, atas mimbar. Nabi ni duduk atas pokok pun khutbah, duduk atas batang kayu pun khutbah, Nabi berdiri pun khutbah, Nabi duduk atas batu pun Nabi khutbah. Nama dia khutbah. Orang Melayu panggil ceramah. Duduk atas batu Nabi bercakap dekat orang yang di bawah. Kadang-kadang Nabi duduk di atas unta, Nabi bercakap di atas unta, bercakap pada orang ramai. Perbuatan Nabi itu dipanggil sebagai khutbah. Lalu kata Nabi, dia mengucap Alhamdulillah dan disebut-sebutnya sifat-sifat Dajjal dan berkhabarkan dia sebagai alamat-alamat Dajjal dan apa fitnah yang diperbuat oleh Dajjal di dalam dunia. Bahawasanya kata Nabi, aku hendak memberi ingat dan takut dan jaga kepada sekalian kamu akan fitnah Dajjal. Kerana tidak ada seorang jua pun yang memberi ingat dan memberi takut. Bahkan Nabi-Nabi lain dulu pun memberi ingat dan takut. Dan tidak ada daripada Nabi yang lain melainkan dan sesungguhnya telah menakutkan ia akan kaum mereka. Begitulah dia memberikan ingat akan fitnah Dajjal. Dan demi sesungguhnya telah memberi takut dan memberi jaga akan fitnah Dajjal. Bermula Nabi Nuh AS akan kaum. Mula-mula Nabi yang memberikan peringatan tentang Dajjal. Walaqad anzarahu Nuh qaumahu. Yang mula-mula memberikan peringatan kepada kaumnya ialah Nabi Nuh alaihi salam. Baru-baru ni kalau kita baca di dalam laporan-laporan tentang penemuan daripada saintis arkeologis daripada Jepun dan China yang mengatakan bahawa mereka menemui bangkai ataupun bahtera Nabi Nuh di pergunungan Ararat di Turki. Ini yang heboh dalam sebulan dua yang lepas. Mereka boleh masuk di dalam bahtera sampai tingkat bawah. Mereka boleh ambil spesimen-spesimen tentang kayu-kayu dan dibuat balik ujian daripada karbon pada kayu-kayu itu dianggarkan berusia 4,800 tahun. Dan di dalam bahtera-bahtera itu, dalam bahtera itu ada macam-macam penjara. Macam petak-petak-petak. Yang mereka kata petak-petak ini kemungkinan diletakkan binatang-binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam kapal. Tuan-tuan, Allah sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut, kapal Nabi Nuh akan dikekalkan sampai hari kiamat. Peringatan bagi manusia. Jadi tuan-tuan tak perlu heran. Sebab Allah kata memang kapal Nabi Nuh itu akan kekal. Sama ada kita nak cari, nak jumpa ke tidak, wallahu'alam, tapi kekal. Yang paling terbaru pula, orang jumpa pula tentang tempat Nabi Musa AS membelah lautan. Ada yang kata di terusan Suez. Ada yang kata di Laut Merah. Ada yang kata di bahagian tepi. Ya, Gunung Aqabah dan sebagainya. Jadi bila mereka buat kajian, menyelam dalam laut, jumpa macam-macam. Jumpa kerusi, jumpa roda, jumpa kereta kuda. Roda kereta kuda. Malah mereka menjumpai bentuk-bentuk batu-batu karang sepanjang-panjangnya yang seolah-olah terpotong dan terbelah. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lazikr fahal min mudzakir. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, sesungguhnya kami sangat memudahkan Al-Quran kepada kamu untuk memberi peringatan. Tetapi sebanyak manakah manusia yang ambil peringatan daripada Quran? Yang jumpa kapal Nabi Nuh alaihi salam, orang Cina, orang Jepun. Yang jumpa tempat terbelahnya Laut Merah Nabi Musa, orang putih. Orang putih. Yang jumpa benda-benda ni, orang bukan Islam. Orang Islam yang ada Quran, yang duk baca Quran, sekadar baca. Orang putih hak tak beriman pada Quran, depa kaji, depa jari, depa jumpa. Sedangkan Allah kata ada Quran ini sangat mudah untuk kamu. Tetapi siapa yang nak mengambil peringatan pada Quran? Allah tanya pada kita. Patutnya menjadi cabaran di antara universiti-universiti yang hebat-hebat dalam dunia. Ialah universiti yang mempunyai kajian, penyelidikan yang hebat-hebat. Sebab itulah universiti itu menjadi hebat. Tetapi universiti di Malaysia tak mencapai tahap terbilang pun. Kita punya universiti tak mencapai tahap terbilang. Malah tak termasuk pun dalam 50 universiti yang hebat-hebat. Sebab apa? Sebab kita tak buat kajian. kita kurang penyelidikan. Kerana apa kurang penyelidikan dan kajian? Jawapannya sebab peruntukan tidak ada. Peruntukan sikit. Kita hanya boleh buat kajian bata yang tidak mencemarkan alam sekitar. Yang tu je. Cipta bata dan cipta robot main bola. Kita tak hantar saintis-saintis kita pergi kaji benda yang pelik-pelik. Benda yang hebat-hebat. Benda yang besar-besar. Di antara benda yang hebat dan benda yang besar, ialah benda yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Patut kita kaji. Kerana dengan mengkaji benda-benda ini, menambahkan keimanan dan keyakinan manusia tentang benarnya Allah dan benarnya Al-Quran itu. Baik, katanya, sesungguh pun Dajjal itu kuat menyesatkan. Janganlah kalian kamu takut dan janganlah kamu gentar. Kuatkanlah akan iman sekalian kamu dan ingat-ingat sekalian kamu akan pembohongnya dan amal-amalnya yang mungkar hendaklah kamu bantahi. Macam mana kita nak kenal Dajjal? Kata dia yang pertama, tak payah bimbang. Tuan-tuan tak payah bimbang, tak payah tuan-tuan bawa kain baju, tinggalkan rumah tuan-tuan, tinggalkan harta benda, pergi duduk di gunung. Pergi pindah dekat Gunung Jerah. Bila orang tanya kenapa pindah, pakcik, takut Dajjal. Tak payah. Tuan-tuan hanya perlu jadi orang yang kuat amalan. Orang yang kuat iman. Nombor satu apa tuan-tuan buat? Perkara munkar. Hendaklah tuan-tuan bantah. Bila bantah perkara munkar, sebenarnya tuan-tuan telah membantah Dajjal. Kalau kita tidak membantah perkara munkar dalam rumah, Dajjal sudah masuk di dalam rumah kita. Sekarang Dajjal masuk tidak melalui pintu. Dia tak ketuk pintu. Sekarang Dajjal masuk dalam rumah, kita yang jemput, kita yang buka, kita yang biarkan dia berpasang dalam rumah kita. Namanya television. Kalau tuan-tuan tutup, kalau tuan-tuan tak buka TV, Dajjal tak masuk. Selamatlah rumah kita. Sekarang kita yang masuk, bawa masuk Dajjal dalam rumah. Tengok cerita Hollywood, pakaian mendedahkan aurat. Tengok perencanaan pemikiran barat masuk dalam rumah kita. Kita percaya kepada ideologi barat. Televisyen yang mengajar kita. Kalau kita tutup benda itu, teruskan. Hari ini kenapa orang Melayu ramai yang bertetuh? Perempuan-perempuan ramai yang bertetuh. Sebab apa? Sebab ada rancangan tetuh dalam televisyen. Dia mempengaruhi kita. Kenapa hari ini perempuan-perempuan merokok? Kajian yang menunjukkan perempuan Melayu paling banyak pembiak merokok. Sebab itulah yang ditunjukkan dalam televisyen. Mana-mana perempuan yang merokok, hebat. Kita yang benarkan dia tetap. Kita tak bantah benda itu. Kita yang benarkan anak kita menonton, cucu kita menonton, isteri kita menonton, kita menonton. Akhirnya kita telah pun terbawa-bawa dengan pemikiran, dengan idealisme yang dibawa oleh barat, yang dibawa oleh budaya Dajjal ini. Kerana semua penyesatannya, pencubaannya, pengujiannya daripada Allah. Dajjal itu tidak boleh membunuh orang. Dan Dajjal tidak memberi kesan bekas apa perbuatannya. Bahkan yang memberi bekas hanyalah Allah sahaja. Kalau kita faham begitu. Kalau kita tutup televisyen kita, kita tengok benda yang bermanfaat, tak jadi kesan. Bahan bacaan yang masuk dalam rumah kita, bacaan yang bagus, tidak ada kesan. Kita sendiri yang boleh kontrol. Switchnya ada di tangan kita. Kalau kita boleh kontrol switch, kontrollah Dajjal. Maka dia tak boleh mengganggu keluarga kita. Dan katanya lagi, dengan kerana itu tenanglah akan hati sekalian kamu. Dan janganlah pedulikan dia berkata dirinya Allah dan apa-apa jua dakwaannya. Jangan percaya. Dia tak mampu nak buat. Yang mampu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun Nabi-Nabi yang dahulu sungguh pun mereka memberi ingat kepada umatnya akan fitnah Dajjal. Tetapi tidak ada perkara yang tiada seorang pun Nabi mengkhabarkan sifat-sifat Dajjal. Betul, Nabi-Nabi dulu mengkhabarkan tentang Dajjal. Tapi Nabi-Nabi dulu tak cerita Dajjal ni macam mana sifatnya. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku khabarkan kepada kamu akan sifat Dajjal yang tidak pernah Nabi dahulu mengkhabarkannya. Yang pertama kata Nabi, Dajjal itu ialah buta sebelah mata. Buta sebelah mata. Cuba tuan-tuan ambil sebelah mata ni, buangkan buta. Buta sebelah mata. Tuan-tuan buang buta. Tuan-tuan kekalkan sebelah mata. Tuan-tuan ganti dengan tutup sebelah mata. Tengok sebelah mata. Tutup sebelah mata. Tengok sebelah mata. Buta sebelah mata. Maknanya, dia tengok sebelah, tengok lain tak nampak. Cuba tuan-tuan tengok Amerika. Kalau kena pada umat Islam, dia tutup sebelah mata. Kalau kena kat Yahudi, dua-dua mata dia buka. Kalau kena dekat umat Islam dia, Palestin, dia tutup sebelah mata. Bila kena dekat Kerongi dia, dua-dua belah mata dia celak. Bukankah itu sifat Dajjal? Apa kepentingan Barat? Amerika cukup jaga. Apa kepentingan yang melibatkan Islam? Dia tak peduli. Dia tak kisah. Dia peduli apa? Umat Islam kena bunuh di Ambon. Dia peduli apa? Umat Islam kena bunuh di Patani. Dia kisahkan apa? Umat Islam kena bom di Iraq. Dia peduli apa? Umat Islam kena bom di Pakistan. Dia tak ambil tahu. Tapi cukup seorang bangsa dia, umat Yahudi atau bangsa dia dibunuh, maka satu negara dia boleh bom, satu negara dia boleh serang. Ini dipanggil sebagai budaya Dajjal. Kalau tuan-tuan nak kata Amerika itu mengamalkan budaya Dajjal, silakan. Memang dia pandang sebelah mata pada umat Islam. Dia takkan pandang dua-dua belah mata pada kita. Ini budaya mereka. Bukan kata budaya Amerika saja, budaya kroni dia. Budaya Yahudi, budaya Britain, budaya Perancis. Yang berlaku sekarang, apa yang menipu kepada umat Islam, dia tak kisah. Dia akan tolong umat Islam bila dia ada kepentingan pada umat Islam itu. Bila berlaku tsunami di Aceh, Amerika di antara yang paling awal sampai, malah lebih awal daripada negara-negara Islam, Arab. Yang paling sampai awal, Malaysia. Malaysia ni paling awal dengan Indonesia. Saya sebut banyak kali lah. Apa yang berlaku dekat Indonesia, Malaysia tolong paling awal. Kalau berlaku kebakaran di Indonesia, Malaysia paling awal hantar bomba. Malaysia hantar bomba, Indonesia hantar jerbu. Baik, oh tuan-tuan, Malaysia. Pertukaran bijak sana. Kita hantar bomba, mereka hantar jerbu ke kita. Ini sifat Malaysia. Sifat baik kita. Wah, marilah pekerja main duduk sini, tinggal taik di sini. Hantar duit kat mereka. Merompak membunuh di Malaysia, pergi hantar duit kat negara mereka. Baik Malaysia, main mengaji dekat ICT Malaysia, mengaji dekat pengajian Institut Pengajian Tinggi Malaysia, habis-habis kerja, habis-habis belajar, dapat kerja. Dapat PR pula. Yang anak tempatan susah nak dapat kerja, pergi gatai nak bagi kerja dekat pekerja asing. Pelajar asing nak dapatkan boleh kerja di sini. Ni terbit tak mana ni tuan-tuan. Yang hak kita ni 60 ribu mahasiswa ni tak ada kerja. Dah ada statement daripada menteri mana pula. Mana pekerja pendatang, mana dia pelajar-pelajar asing yang cemerlang, kita akan offerkan kerja di sini. Kita bagi dia penduduk tetap. Yang hak rakyat sendiri pun kelaparan susu. Apa ni kerah main minum di tempat. Apa? Inilah dia wajah-wajah pelik Malaysia. Yang hari ini jadi pelik, pelik, pelik tuan-tuan. Baik, jadi di sini kita sebut tentang Dajjal ini. Budaya Dajjal. Yang sampai kepada pemikiran kita, kita boleh nilai. Apa itu Dajjal? Apa yang berlaku? Bila Amerika datang ke tsunami Aceh, datang ke Aceh, dia turun paling awal. Dengan bantuan kemanusiaan, kapal terbang, bawa makanan, bawa kemah, bawa selimut. Sebab apa? Sebab di situ ada peluang untuk dia membuka misioneri-misioneri Kristian. Itu yang dia buat selama ni. Aceh tak boleh bagi peluang. Tak, buka pintu pada misioneri Kristian. Tetapi kalau semua dah hancur, siapa yang nak bagi bantuan, silakan, silakan. Akhirnya mereka bertapak membuat gereja-gereja. Yang ni yang mereka masuk. Mereka masuk ke dalam umat Islam apabila negara umat Islam dilanda musibah. Dan pada masa itulah gerakan-gerakan keagamaan mereka, kristianisasi mereka bergerak dengan rancak atas nama bantuan kemanusiaan. Maka pada masa itu mereka datang berbondong-bondong. Tetapi jika tidak ada keuntungan kepada mereka, mereka tidak akan dapat, malah mereka tidak akan peduli pun. Ada orang yang kata, dia kata, depa sedut minyak di Iraq, Allah pula jadikan minyak di Teluk Meksiko tu tak boleh tutup. Untung di Iraq, rugi di Teluk Meksiko. Tak boleh tutup, baru boleh tutup kemarin. Itu pun boleh tentu boleh tutup. Berjuta-juta tong dah terlepas. Kerosakan alam sekitar yang sangat dahsyat. Kamu rosakkan di negara Iraq, Allah rosakkan di negara kamu. Allah Ta'ala tuan-tuan maha kuasa. Kamu untung di sini, kamu rugi di sana. Kamu untung tang sana, kamu rugi di sini. Sebab tu orang Islam dia ambil yang halai-halai. Tuan-tuan tikam nombor ekor, kena 10,000. Tikam patut kena 10,000. Untung. Tetapi lepas tu anak accident, isteri sakit, dia pula masuk hospital, perbelanjaan 250,000. Rugi tu pun. Sebab tu dalam Islam kau selalu ambil yang haram. Nanti Allah kabur yang balik, Allah tarik lagi kita susah. Lagi banyak rugi daripada untungnya. Baik. Dan kata dia lagi, mata-mata, kalau matanya buta sebelah, macam mana dia boleh mengaku dia Tuhan? Kerana Tuhan itu tiada bersifat dengan sifat kekurangan. Dan bahawasanya Allah Ta'ala yang maha kuasa, tiadalah ia buta sebelah matanya. Bahkan tiada ia bermata seperti manusia. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk dan jauh sekali daripada sifat kekurangan. Berkait dirahmati Allah. Ada aman yang mengatakan bahawa manusia ni ada tangan, bahawa Allah ni ada tangan, tapi tangannya tak serupa dengan tangan manusia, tangan makhluk. Sedangkan kita, mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Ada mazhab lain pula kata Allah tu ada tangan tapi tak sama dengan tangan kita. Bila kita kata ada tangan, maknanya dah samalah dengan makhluk. Sebab tu ahli sunnah wal jemaah kata tak ada tangan, bentuknya tak tahu. Tak tahu macam mana yang kata tu, tak boleh nak gambar. Walaupun ada yang kata ada tangan tapi tak serupa dengan tangan kita. Kita punya ahli sunnah wal jemaah, Allah tu tak sama dengan makhluk. Nak kata apa? Bila Allah kamu katakan dia tu ada sama dengan makhluk, salah. Itu menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Telah berkata rawi hadis ini namanya Imam Zuhri, katanya, telah berkhabar pada aku akan guruku yang tabi'i namanya Umar bin Sadiq radhiyallahu an, bahwasanya telah berkhabar kepadaku oleh setengah sahabat-sahabat Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang panjang pada hal orang yang hadir. Pada hari itu Nabi memberi ingat, Nabi memberi jaga, dan Nabi memberi peringatan tentang Dajjal. Kata Nabi, sekalian kamu ketahui dan i'tiqadkan bahawa tiada melihat seorang daripada kamu akan Tuhannya di dalam dunia hinggalah ia mati, melainkan di hari kiamat sahaja manusia boleh melihat Tuhannya dengan ketiadaan berkaifiat dan tiada nak terkatakan rupa Tuhan. Nabi sebut, di dunia ni manusia tidak boleh nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh tengok Allah hanya orang beriman. Itu pun di hari kiamat. Dan bila dia tengok Allah, tak tergambar dengan kata-kata. Baik. Maka Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan, dilihat dengan mata kepalanya sekarang buta sebelah, maka bagaimana jalan seseorang nak percaya dia itu Tuhan? Dan Tuhan pula buta, ada sifat kekurangan. Adakah itu Tuhan? Maka buta sebelah-sebelah mata itu sebesar-besar air. Dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan butanya Dajjal, matanya buta sebelah macam buah anggur yang terjuntai. Mata dia nampak sebelah, yang sebelah lagi itu terjuntai macam buah anggur. Itu bentuk buta mata Dajjal. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'u man kariha amalah. Dan bahawasanya tertulis di antara dua matanya kafir dan membacalah orang yang benci akan amalan, yang mana suka dengan amalan Dajjal, dia tak nampak kafir di situ, dia tak nampak kafir di situ sebab dia suka. Tetapi orang yang benci dengan amalan Dajjal, dia nampak adanya istilah kafir di kepala otak dia. Tuan-tuan, Nabi kata baina aynani di antara ainun mata, ainaini dua mata, di antara dua matanya dahi. Cuba tuan-tuan tengok, ang tak ada otak, nampak ang tak ada fikiran. Di sini kita gambarkan pemikiran. Apa maksud? Dajjal itu pemikirannya jahat. Hanya orang yang benci amalan Dajjal dapat mengenal di sebalik apa yang Dajjal buat. Dia kenal ini adalah Dajjal. Dajjal bagi bola, satu bidik bola berjuta semayang. Hanya orang yang tahu ini Dajjal. Reda semayang subuh. Semua pergi stadium dataran merdeka. Berpuluh ribu pergi dataran merdeka. Sampah pun berpuluh ribu. Bawa silam lagi tuan-tuan. Nak tengok Orange lawan dengan apa? Belanda. Thanks. Lawan dengan Belanda. Bawa silam. Bantai silam tidur tengah-tengah padang. Orang dulu-dulu kata lah, jangan tidur tengah padang. Saya ingin burung lang lintas mati mak. Dulu-dulu lah. Mana ada mati mak burung dah nak mati-mati. Tak berkumpul bila? 10 malam. Balik bila? 5 pagi. Mayang subuh. Orang yang nampak ini Dajjal. Orang nampak contoh. Pol. Betul semua. 100% tekaan potong ini betul. Maka berapa banyak umat Islam hari ini percaya pada potong lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia duduk di Kemenstah, dia duduk di Lembah Keramat, dia tak tengok pun potong. Dia hanya tengok dalam gambar, dalam akhbar. Potong memilih Spanyol. Dia tak nampak pun potong. Kalau guru kamera tu ambil sotong, boh dekat bendera Sepanyol, perang ambil gambar. Sotong memilih Sepanyol. Padahal sotong pun dia berjalan sana, dia berjalan sini, kamera dia ambil. Maka seluruh umat Islam percaya pada sotong. Dajjal dah ada wujud di situ. Tang bola tu saja. Sebab itu tuan-tuan tengok bola sepak. Selama sebulan bola sepak piala dunia setiap tahun. Tuan-tuan akan lihat pada setiap tahun perempuan-perempuan akan dijadikan imej bola sepak. Dalam setiap akhbar akan tunjuk gelagat-gelagat penonton. Orang perempuan pakai baju seksi, pakai baju dalam, pakai spek hitam, poreng muka, pakai baju jersi bola dengan pakaian seksi. Dengan warna-warni akan dibubuhkan di dalam akhbar-akhbar di seluruh dunia. Termasuk negara-negara Islam. Maka umat Islam pun terpengaruh. Nanti kalau piala dunia lagi, nanti pakaian itu akan dipakai. Itu kalau bola. Belum masuk dengan unsur judi. Unsur pertaruhan. Tiap-tiap kali bola berlangsung. Hanya orang yang beriman pada Allah, dia nampak. Hanya orang yang seperti dia nampak adanya unsur Dajjal di situ. Yang ni yang kita kena faham juga. Kita lihat sebiji bola tu depan main beratus ribu. Tak beratus ribu juta yang tengok bola ni juta. Malaysia saja tengok 3.4 juta. Kau 2:30 pagi tengok. Lepas balik-balik mengantuk, subuh lebuh. Padahal yang lain bukan Malaysia. Ghana, Nigeria, Korea. Mana ada negara Islam main? Algeria tu pun kalah awal. Tak lain semua negara kafir pula sama. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu kita, bila kita tengok satu benda, pemikiran kita ialah, ini ada dajjal ke tidak? Benda ni Islam bagi ataupun tidak? Apa motif yang mereka buat di sebalik benda ini? Mesti ada motif-motif yang dajjal-dajjal terapkan di dalam perbuatan game atau permainan mereka. Dan kata Nabi, maka barang siapa benci akan dajjal, lalu dilawannya dan dibohongnya, apa dakwaannya? Dapatlah dibacanya tulisan di antara dua mata dagangan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada situ kita boleh nampak unsur-unsur dajjal dalam sistem pendidikan. Kita nampak dah unsur dajjal. Kita bawa teori Darwin, manusia berasal daripada peluh. Akhirnya orang tidak percaya kepada Al-Quran, manusia berasal daripada Adam. Sekarang cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah susah hati. Dia belajar dalam Quran, manusia Nabi Adam nombor satu. Bila dia pergi mengajar di sekolah, dia kena cerita manusia daripada peluh. Tidakkah itu menyeleweng otak daripada akidah? Dia masuk dalam bidang pelajaran. Saya dah sebut pada tuan-tuan bagaimana mereka masuk di dalam pelajaran tentang matahari, tentang bulan. Allah Ta'ala sebut matahari itu berjalan, matahari itu berpusing, wasyam sutajri, dia berpusing. Sains kata dia di tepat gitu. Bumi yang duduk pusing dia. Bumi duduk pusing. Matahari duduk tempat. Yang Allah kata dalam Quran, matahari itu sendiri berpusing. Takkah bercanggah? Dalam sistem kita tak bercanggah dengan Quran. Ini yang dikatakan dajjal tadi. Kalau sistem tidak mengikut sistem Islam dalam bidang pelajaran, bagaimana budak-budak nak jadi baik? Bagaimana budak-budak nak jadi baik, sayang pada agama? Kalau sistem yang diajar itu dicedok, diambil daripada sumber yang tidak benar. Sedangkan ilmu ialah sumber yang benar. Kita masih lagi mengekalkan benda-benda ini. Kita tak perlu nak buang benda-benda ini. Orang yang dapat taufik daripada Allah, dia nampak benda ini. Tujuannya ialah untuk menjauhkan kita daripada Quran. Dengan pemahaman UFO. Quran dah kata bahawa tidak ada makhluk asing. Seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8, ayat 9 dan 10, juzuk ke-8. Allah Ta'ala mengatakan bahawa tidak ada makhluk lain di planet lain. Yang ada planet yang hidup, yang ada planet yang berpenghuni hanya di bumi. Walaqad makkannakum fil ardi. Sesungguhnya dijadikan tempat tinggal kamu hanya di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Dan kami jadikan di bumi ini sahaja ada kehidupan macam kamu. Allah sebut terang-terang. Tetapi kita hari ini diwar-warkan dengan alien, makhluk asing, UFO dan sebagainya. Akhirnya kita tak percaya pada Quran, kita percaya ada makhluk lain lebih pandai daripada manusia. Sedangkan Allah kata, laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Tetapi UFO digambarkan sebagai makhluk paling cerdik, membina kapal terbang yang paling laju, yang tak dapat dikesan, yang tak dapat dikejar. Sedangkan Allah kata manusia paling canggih. Kenapa kita mengakui makhluk asing paling canggih? Serupa juga dengan budaya sains, klon. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa jadinya manusia daripada air benih laki-laki bercampur dengan air benih perempuan baru jadi manusia. Tetapi saintis membawa ajaran baru. Hari ini perempuan tidak perlu kahwin. Orang perempuan mengandung tidak perlu air mani laki-laki. Dia hanya perlu ambil sel orang perempuan. Aktifkan sel orang perempuan. Disuntik dalam rahim perempuan. Maka jadilah anak yang mukanya serupa dengan muka maknya. Dan orang-orang Islam percaya pula. Sedangkan Quran sendiri sebut manusia terjadi daripada benih laki-laki nutfatin amsyajin nabtali. Allah sebut dalam Quran. Ayat ini contoh yang saya katakan tadi. Orang yang dapat taufik daripada Allah, dia tahu ini bohong, ini dajjal. Tetapi orang yang tidak mendapat taufik daripada Allah, dia akan kata ini betul, ini betul. Kita tak perlu kahwin, kita tak perlu nikah, kita tak perlu jantan. Kita hanya perlu mengandungkan diri kita sendiri. Akhirnya dia telah menolak fitrah dan menolak kepercayaan Quran yang akhirnya menjadilah ia keluar daripada Islam kerana menolak Allah, menolak Islam, menolak Quran yang dipanggil sekarang dengan nama agama Scientology. Agama yang percaya kepada sains semata-mata. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung lagi tentang melihat Allah di dunia. Dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, ada seorang imam mendakwa dia melihat Allah di dalam mimpi. Bolehkah melihat Allah dalam mimpi? Di sini Nabi kata manusia tak boleh mendakwa melihat Allah. Imam Mazhab ni kata aku mimpi nampak Allah. Jadi kita akan baca huraian ini pada bulan hadapan insya-Allah jika Allah Taala izinkan. Baik, tanda-tanda itu kita lihat pula muhimmah fil ilmil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Muhimmah fil ilmil hadis. Kita sampai pada tajuk yang baru. Sesudah apa? 129. Baik, kita telah membaca dahulu tentang perkara berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Okey, dan huraian-huraiannya berkenaan dengan memutuskan silaturahim dan akibat-akibat memutuskan silaturahim. Sekarang kita masuk pula satu lagi tajuk. Tapi sesungguhnya telah menapal oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya akan istifak segala ulama atas haram memutuskan kekeluargaan dan wajib menghubungkan kekeluargaan. Dulu kita baca tentang memutuskan silaturahim. Sekarang kita masuk menghubungkan silaturahim. Apa makna memutus dan apa makna menghubungkan silaturahim? Bermula dikehendaki dengan memutuskan kekeluargaan dialah memutuskan perhubungannya yang telah terdahulu. Macam yang tuan-tuan baca dalam akhbar hari ini, bapak saman anak dia 2 juta. Semalam bapak saman anak dia tuntut ganti rugi sebab bela cucu 20 ribu lama 7 tahun. Yang bapak hari ni pula umur 80 tahun lebih, saman anak dia. Dia kata anak dia paksa dia sign surat serah milik. Anak kurung bapak dalam rumah. Paksa pula tutup lampu, tutup kipas, duduk dalam gelap. Itu nama dia putus silaturahim. Saman Yaman ni cara putih silaturahim. Takkan nak baik lagi tu. Anak di saman bapak, bapak saman anak. Dulu ada satu pelakon disaman oleh bapak. Sebab pelakon ni kata bapak dia mati, padahal bapak dia hidup ni. Awak duduk cokor, duduk mengajar silat lagi pun. Anak dia kata pak dia mati, kena saman dengan pak. Ini benda-benda yang kata putus silaturahim. Jadi jangan kita sampai pada satu tahap tak mengaku hang bukan anak aku, kamu bukan mak aku, kamu bukan bapa aku, kamu bukan abang aku, kamu bukan adik aku. Jangan sampai tahap ini. Sebab manusia kadang-kadang harta punya pacar sampai pada satu tahap abang tak mengaku adik, adik tak mengaku abang, kakak putih silaturahim. Dan demikian lagi kebajikan yang telah terdahulu dengan tiada uzur syarak, termasuk juga jangan memutuskan kebajikan. Jangan memutuskan kebajikan. Setengah orang dia terlebih nak sambung silaturahim sana sampai tak tahu halal dan haram. Ada satu perempuan, dia tanya, dia kata, ustaz, saya ni cikgu sekolah, kena tukar satu sekolah, nak menyelamatkan keadaan, takut apa-apa berlaku pada saya, maka saya pun ditinggalkan, ditempatkan di rumah untuk menakan saya. Jadi bila duduk dalam rumah Tok Melakar ni ustaz, saya jagalah hal saya lah apa semua. Tapi Tok Melakar ni kerja nak salam dengan saya, kerja nak tepuk saya. Jadi saya nak tanya pada ustaz, macam mana saya nak nasihat pada Tok Melakar dan anak-anaknya supaya hidup dalam keadaan yang lebih Allah redha. Saya soal balik. Boleh jelaskan atau tidak? Tok Melakar tu siapa? Tok Melakar ni bahasa Kedah, bahasa tuan-tuan ni datuk saudara. Bahasa orang Kedah Tok Melakar, bahasa tuan-tuan datuk saudara. Dia jawab adik ayah dia namanya Mak Ngah. Adik ayah dia namanya Mak Ngah lah. Mak dara dia. Kahwin dengan Mak Ngah. Itu. Tu pak dara. Itu lain pula lah. Pak dara dia pula ada adik namanya Pak Tam. Pak Tam tu pula kahwin dengan Mak Tam. Jadi Tok Melakar ni ialah bapa saudara pada Mak Tam. Tuan-tuan pening tak? Saya pun pening. Saya ulang balik tuan-tuan bagi faham tuan-tuan. Mak saudara dia, adik pada ayah dia, nama Mak Ngah. Mak Ngah ni kahwin dengan Pak Ngah. Jauh dah tu. Pak Ngah tu pula, ada pula adik. Nama dia Pak Tam. Pak Tam tu pula kawan dengan Mak Tam. Mak Tam tu pula ada bapak saudara. Sekarang saya tinggal dengan bapak saudara pada Mak Tam. Astagfirullahalazim. Jauhnya. Tu bukan mak tok saudara, tu bukan datuk saudara, tu tak ada bertadung langsung. Jauh betul sekali. Jauh sungguh. Kupu pun tidak, dua kupu pun tidak, tu nama dia kupu. Jok. Punya anak buat saudara sampai boleh panggil pak tok saudara, tu kan tok saudara. Datuk saudara ialah kita ada datuk, mak kita ada ayah, itulah datuk kita. Ayah kita ada ayah, itulah datuk kita. Datuk saudara ialah abang datuk kita, adik datuk kita, kakak datuk kita. Itu baru datuk saudara. Ni datuk saudara kejadah apanya, jauh yang amat. Yang ni terlebih nak jaga silatul rahim pula. Yang tak ada rahim menjadi rahim. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan, yang tak ada rahim, usaha nak sambung silatul rahim. Yang ada silatul rahim, usaha nak putih silatul rahim. Inilah yang jadi masalah ni tuan-tuan, kekeluargaan kita. Sebab tu saya seronok sangat kalau tuan-tuan di sini buat hari keluarga. Kenal-kenalkan keluarga. Ni kita dah dekat puasa, lepas puasa raya. Apa kata buat pertemuan hari keluarga? Panggil keseluruhan keturunan Haji Mi'ah dengan Haji Fi'on. Buat keturunan kat stadium melawati. Berlatih orang berkumpul, kenal-kenal-kenal. Jangan sampai kita tak kenal silatul rahim. Baik. Dia kata jangan putuskan kebajikan. Tadi jangan putuskan saudara. Yang kedua, jangan putuskan kebajikan. Jangan putuskan pahala. Pahala sedekah jangan putuskan. Pahala wakaf jangan putuskan. Ada orang memutuskan pahala sedekah dengan mungkin. Memutuskan pahala sedekah dengan mewar-warkan pada orang. Itu tandanya memutuskan pahala. Janganlah kabur-kaburkan. Ini bulan puasa sibuk nak kabur-kaburkan. Datanglah malam ni murid saya. Datanglah. Nak tengok murid saya sedap tak sedap. 6 lauk malam ni. Orang lain 3. Saya 6 kata. Sudah habis pahala. Dia panggil adik-beradik dia pula. 2 bas datang. Datanglah malam ni murid malam. Datanglah. Adik-beradik dia penuh bawa kemah. Orang masjid pula tengok. Tak ada tempat untuk kita ke? Kalau itu boleh buat rumah kamu sendiri. Utama kalah tuan-tuan. Ada setengah orang buat murai, lauk dia bubur dulu dalam mangkuk tingkat. 2 mangkuk tingkat dia bawa. Malam ni murai saya, bubur saya dulu. Ni saya punya. Udahlah orang balik rumah, bawa 2 jik pula main datang makan lagi. Akhirnya orang yang diberikan tumpuan tidak ada cukup makanan. Ini perkara-perkara normal yang berlaku tiap-tiap kali Ramadan sampai. More tak cukup, berkira waktu more, berebut makanan. Ada yang buka puasa, belum orang azan, dia dah bubur nasi, dia dah bubur lauk, bubur tembikai, bubur kurma, dia menung semua azan. Diambilnya lauk ayam ketir, orang dia ikan tekok, orang dia timun separuh, sambal separuh. Ayam pun buah cik-cik ada dalam gelas, 6.45 dia siap. Azan 7.28, 6.45 sembah. Bukan puasa pun. Cara buat tu macam puasa. Sebab tu saya tadi, makan nasi tadi sampai di hotel tadi. Mereka bubur nasi. Nasi tu, satu tray nasi, 2 bahagian ni sayur dengan lain. Duduk. Saya pun terfikir. Cantik juga terik macam ini. Nanti buat di sekolah saya, orang main buka puasa, bagi tapawai yang senang tuan-tuan. Tak ada berebut. Kurma ada, ayam ada, semua ada. Tak berebut-rebut. Kesian kadang-kadang ni tuan-tuan, bila datang Ramadan, jadi lapar. Memang lapar dulu. Bila buka puasa tu jadi lapar tu. Dia tengok setengah-setengah tempat, tak terkontrol, tak terkawal. Belum masuk yang kilok lawak balik lagi. Orang tak habis makan, dia bungkus dah buah meja. Akhirnya lauk tak cukup. Orang jamu orang makan, dia buat balik anak-anak makan di rumah. Baik, itu namanya putus pahala kebajikan. Maka dia kata, sesiapa yang memutuskan persaudaraan dan memutuskan pahala kebajikan dengan tiada uzur syarak, nescaya menjadi fasik dia dengan yang demikian itu. Maka tiadalah bezanya kebajikan yang terdahulu dengan keluarganya. Sama ada harta, atau suratan, atau suruhan, atau ziarahnya, atau lain daripada itu. Katanya, sesiapa yang memutuskan persaudaraan, maka hukumnya fasik. Dan persaudaraan putus yang pertama kadang-kadang kerana harta. Kadang-kadang kena surat, SMS, surat. Dia hantar pada adik dia. Mulai hari ini, kita putus dah. ataupun takziarah, ataupun suruhan dan sebagainya. Maka memutuskan akan yang demikian itu kemudian daripada mengerjakannya dengan tiada uzur, syar'i hukumnya amat besar. Termasuk memutuskan silaturahim, tidak menziarah saudara mara tanpa sebab. Putus silaturahim. Kakak kamu di mana? Ada di Gombak. Kamu tak pernah tengok dia ke? Ish, tak ada sebab nak tengok. Buat apa? Tengok. Berapa tahun tak tengok? Pasal 15 tahun ada. Astagfirullahaladzim. Itu nama dia putus silaturahim. Tak ziarah dia. Okey Ustaz, saya dengan kakak saya 20 tahun tak ziarah dia Ustaz. Sebab apa tak ziarah? Sebab saya tak tahu kakak saya duduk di mana. Yang tu tak apa. Macam mana boleh tak tahu? Kakak saya tingkatan 3, dia lari ikut lombok. Sampai sekarang tak dia berjumpa Ustaz. Kalau jumpa mungkin dah 35 umur dia Ustaz. Yang tu tak apa sebab tak tahu. Ini tahu dia duduk di Gombak, dia duduk di Taman Samudra, dia duduk di Kampung Nakoda. Kenapa tak pergi cari? Tak ada kepentingan untuk saya mencari ni Ustaz. Tak ada kepentingan aku dia kakak kamu. Masalah dia sombong sangat. Saya tak suka orang sombong. Dia sombong dia punya pasal. Tapi kita adik dia, ziarah dia. Okey, kalau saya adik kena ziarah kakak saya Ustaz. Kenapa kakak saya tak ziarah dia? Oh. Apa sebab dia nak pergi? Yelah, kita kena beralak lah. Oh, macam-macam saya adik, saya kena beralak. Bukan sebab adik kita beralak, sebab agama. Kalau kakak kita tak nak ziarah kita, kitalah ziarah. Saya dengan kakak saya, saya tak kecil hati dengan Ustaz, dengan Abang Ipah. Yang tu yang saya marah sangat. Tak kait dengan Abang Ipah pula. Dengar ceritanya Abang Ipah awak pun dah udung kakinya, dah tak jalan ke mana dah pun. Kalau awak boleh pergi rumah dia pun dia tak sepak awak lah. Boleh putih kaki dia. Boleh kaki mana? Saya abang dia boleh maaf lagi tak. Tapi anak-anak bapak saya ke anak pula. Jadi dia ada je alasan untuk tak nak buat silaturahim. Kita sekarang jangan fikirkan yang lain. Kita fikirkan yang Allah sahaja. Allah didahulukan. Akhirat diutamakan. Jangan rakyat saya didahulukan, gula dinaikkan, leceh lah. Tak leceh lah tengok. Baik, kemudian. Ini satu faedah pada menyatakan kebajikan bagi segala orang yang menghubungkan kekeluargaannya di dunia dan akhirat. Sekarang kita tengok. Apa kelebihan kita ni menghubung silaturahim? Nombor satu. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghubungkan akan kekeluargaannya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia bercakap perkataan yang baik ataupun dia diam sahaja. Ada dua sifat orang beriman. Sifat nombor satu orang beriman ialah sambung silaturahim. Masalahnya Ustaz, bukan saya yang salah Ustaz. Dia dulu cari pasal dengan saya. Sebab tu saya tak ada hati lah Ustaz nak baik dengan dia Ustaz. Kalau kamu beriman, mesti kamu sambung silaturahim. Tapi saya tak ada hati Ustaz. Kalau begitu, bagilah hati. Buat-buatlah hati ada. Jadi kamu salam dengan dia, kamu bagi salam dengan dia, pun begitu. Supaya kamu tidak putus silaturahim. Itu sifat orang beriman. Sifat orang beriman nombor dua, kalau nak bercakap, bercakap benda yang baik. Apa dia benda baik? Benda yang ada pahala. Kalau benda yang kita cakap pun tak ada pahala, lebih baik diam. Itu saja. Malam ni tak panas pula ya. Contoh. Berdosa? Tak berdosa. Pahala? Tak pahala. Lebih baik diam. Walaupun tak ada dosa, lebih baik diam. Itulah dia sifat. Kalau perkataan macam tu tu pun, perkataan tu tak payah cakap pun tak apa. Tak payah cakap pun tak apa. Kalau itu perkataan dia. Malam ni tak ada pula panas dia. Kalau tak dapat lagi bagus. Bayangkan tuan-tuan, kalau benda berdosa, lagi-lagi bagus kalau tak cakap. Lain pula tu tengok jubah tak malam ni. Kalau pun apa ya, teruslah cakap dah sempat. Janji tak tertutup aurat, clear. Tapi kita sekarang ni nak cakap. Nak cakap. Malam dia ceramah di Kedah, satu budak dah jempat. Di sebuah sekolah. Mari jumpa Derek saya. Dalam CD nampak handsome, dekat luar tak handsome. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau aku pakai bedak, handsome lah. Itu cerita Ahmad Nispu. Ya, Ahmad Nispu Piminang, anak pendeka Mustad. Ya, kapal pecah-pecah RM320. Tongkang hilang. Kapal hilang RM440. Luka-luka, pecah-pecah. Ubat-ubat budak-budak RM400. Bayar sekarang juga, Ahmad Nispu kata. Tuk-tuk mari cikgu Rus. Pak, jangan bayar pak. Mereka ini sama tinggi penampang pak. Ini siapa? Ini anak aku. Bagus, cantik. Begini sajalah, hutang cancel. Kawin dengan aku ya pak. Tak nak, tak tega. Sekarang memang tak tega. Nanti balik rumah pakai bedak, baru tahu. Itu Ahmad Nispu punya. Direct budak ni main cakap. Dalam TV nampak tega. Nampak handsome. Dekat luar tak handsome. Gitu. Lantau. Macam-macam kan peminat je lah. Kena layan je orang. Selebriti. Mereka panggil saya ni Ustaz Raja Lawak. Astagfirullahaladzim. Macam-macam gelaran pergi kat saya. Raja Lawak. Ustaz kalau masuk Raja Lawak mesti menang. Ustaz lah. Ya, pelik tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, di sini dia sebut dua benda. Yang pertama, sifat orang beriman, cari jalan tak nak gaduh. Sifat orang beriman, cari jalan nak damaikan orang. Sebab tu saya punya target, saya punya pendakwahan, target saya ialah nak mendamaikan orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Supaya jangan putus silaturahim. Sekarang, politik punya pandai, kita tak cakap, kita bergaduh, kita bertumbuk, kita tak ziarah, kita tak kunjung-mengunjung, malah sampai pada satu tahap, kita mendoakan keburukan sesama kita. Padahal muka mereka. Biar mereka rata. Padahal muka mereka. Itu namanya putus silaturahim. Sebab itu dakwah saya nak ajak semua orang jadi baik. Jadi bersatu. Apa yang penting kerjasama. Takkan itu pun salah. Takkan saya punya kerja ni hak ikut Quran ni pun salah. Yang Nabi Tuhan menyatukan salah. Fa'aslihu baina akhawaykum. Hendaklah kamu berdamaikan di antara saudara-saudara kamu yang bertelingkah. Salah tu. Kalau itu pun salah, saya tak tahu. Kalau yang betulnya macam mana? Yang betulnya mungkin. Boikot. Boikot. Pulau. Jangan balik. Jangan muafakah. Jangan bersatu. Ha, kalau yang itu baik, tak tahu. Jangan tengok dia sakit. Jangan ziarah dia mati. Kita buat maya hajat. Dia mereka hancur. La ilaha illallah. Kalau itu dikira baik, saya tak boleh kata apa. Kalau saya, marilah tuan-tuan kita bersatu. Marilah jaga Islam. Marilah bersatu atas nama Islam. Marilah tegakkan Islam. Kita bersatu orang hormat orang Islam. Kalau itu pun salah, saya tak tahu. Apa benda sebenarnya yang kita nak tuan-tuan? Sebenarnya kita nak apa? Kalau sifat orang beriman, Nabi sebut, hendaklah berkasih sayang. Yang kedua, sifat orang beriman, Nabi sebut, kalau kamu nak bercakap, bercakap yang baik-baik. Yang meratu, kalau nak cakap, lebih baik, diam. Nombor satu. Nombor dua. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Ya'la daripada Nabi, daripada seorang lelaki berkata, telah datang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia pun duduk dalam perhimpunannya daripada sahabat-sahabat. Nabi tengah mengajar sahabat-sahabat, laki-laki ni sampai, dia pun duduk. Bila dia duduk, dia tengok Nabi depan-depan. Lalu dia tanya pada Nabi. Dia kata apa? Engkau mendakwa, engkau ni Rasulullah. Betul tak? Tu dia tuan-tuan. Direct tanya awak. Engkau mendakwa, engkau ni Rasulullah. Betul tak? Nabi jawab, naam. Ya, saya Rasulullah. Maka kata laki-laki ini, apakah segala amal ya Rasulullah yang paling Allah sayang? Rasulullah menjawab, percaya dengan Al-Quran. Laki-laki ditanya lagi, selepas itu ya Rasulullah, apa yang paling Allah sayang? Jawab Rasulullah, menghubungkan kekeluargaan. Kata Rasulullah lagi, kata dia pada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah murka? Jawab Rasulullah, syirik dengan Allah. Kata laki-laki tadi, apakah amalan yang paling Allah murka selepas syirik? Jawab Rasulullah, memutuskan kekeluargaan. Ini dia tuan-tuan, empat benda yang Nabi sebut. Dua yang Allah sayang, dua yang Allah benci. Pertama, yang Allah sayang ialah apabila kita beriman kepada Al-Quran. Percaya kepada Quran. Nombor satu Allah sayang. Saya baru ni bercakap di satu musabaqah. Pertandingan tilawah Quran dan hafazan peringkat negeri. Saya penceramah. Alhamdulillah. Saya kata, Quran sama ada kita baca, kita tengok, kita apa, apatah lagi kita beriman, mengamalkan tuntutan dia, pahalanya sangat besar. Tetapi yang menjadi persoalan kepada kita, setakat manakah kita letakkan Quran itu pada tempatnya? Saya pernah jumpa satu budak sekolah rendah menjadi johan musabaqah sekolah-sekolah rendah peringkat negeri. Johannya RM30 RM tunai. RM30 pun tak bayarlah. Johan negeri. Juara bintang kecil pun RM10. Siapa yang nak peduli pada Quran kalau johan pun RM30? Eh, aku kutip duit raya pun dapat 300. Hang baca Quran, hang dapat RM30. Apa barang bro? Aduh, nilaian. Kalau kita, jabatan ke syarikat swasta ke syarikat kolom berat ke, buat pertandingan sokan. Buat di Port Dickson. Pertandingan bola sepak antara jabatan 3 hari 3 malam di Port Dickson. Peruntukan hotel, makan, asrama, jersey, bola, kasut, bas ditanggung. Berapa ratus ribu ada? 3 hari 3 malam tu tuan. Mendapat pelepasan pukul 4 turun pi padang training setiap hari selama sebulan. Tetapi untuk pertandingan tahfiz, pertandingan Quran, tak pukul 8, mesti habis pukul 5 sehari. Apa nilaiannya? Kadang-kadang juri pun tak sempat buat penjurian. Dia pun tak sempat nak ulang. Bacaan awak, teachingnya pukul. Tak sempat juri nak buat. Pukul 4 mesti habis. Juri pun dia pun nak profesional juga. Patutnya awak lebih... Sebelum ni, pakaian awak bagus. Juri Quran. Macam juri Akademi Fantasia. Kesian kita tengok tuan-tuan. Sedangkan Nabi dah kata, kalau kamu beriman pada Allah, Quran nombor satu. Hari ni Quran dia tu nombor berapa? Kesian tuan-tuan. Nasib kori-kori, kori'ah, kesian. Nombor dua kata Nabi. Amalan yang paling Allah sayang menyambung kekeluargaan. Jadi nanti raya nanti, kalau adik-beradik datang, saudara mara datang, raya pertama, raya kedua, seronoklah tuan-tuan, manis muka, sambut adik-beradik kita. Bila kita balik kampung, bawa anak-anak, perkenalkan pada saudara mara. Bawa anak-anak. Jangan tuan-tuan tinggalkan anak-anak tuan-tuan di Kuala Lumpur. Bawa balik kampung di Pahang, di Johor, di Melaka, di Perak. Bawa balik jumpa dengan saudara-saudara. Tambah yang remaja-remaja tu bukan nak ikut. Dia kerja nak duduk di rumah. Bawa dia sekali. Aiman, ni Tok Wan. Tok Wan ni maknanya ialah ayah kepada ayah Tok Wan. Ha, perkenalkan pula, ini Tok Wan saudara. Tok Wan saudara ni abang pada Tok Wan kamu. Perkenalkan. Ini sepupu ayah. Mak dia adalah Tok kita orang. Ha, kita sepupu. Perkenalkan. Lepas perkenalkan yang hidup, perkenalkan pula yang mati. Pergi kubur. Ha, yang itu, yang betul nisan besar tu, arwah Tok kita punya. Perkenalkan. Ha, yang ini arwah isteri Tok, namanya nenek. Perkenalkan. Ha, ini ialah abang pada ayah. Dia mati umur 2 hari. Ha, ini. Lahir-lahir demam mati 2 hari hidup. Perkenalkan. Sebab sekarang ni anak cucu kita tak kenal waris-waris kuburan dia di kampung. Tak kenal lah tuan-tuan. Itu yang kita rasa sedih tengok. Sebab kita jarang bawa ziarah. Kalau kita jarang ziarah arwah kita punya, bapak kita punya kubur, jarang ziarah kubur mak kita, bila kita mati kelak, anak juga jarang ziarah kubur kita. Kalau kita jarang baca yasin pada arwah yang dah mati, asyik duk tengok TV je, bila kita mati besok, anak-anak pun tak ada sedekah Quran pada kita. Sebab dia buat melalui apa yang kita buat. Sekarang ni anak-anak ni tuan-tuan, kita kena bagi duit pada dia. Bagi duit. Datang sembahyang jemaat, bagi duit. Ipoh, RM2. Aiman, RM2. Den, RM2. Okey, masukkan dalam tabung. Biar anak tu sendiri yang masukkan dalam tabung jemaat. Nanti dia akan biasakan. Asyik datang masjid, masuk duit. Asyik datang masjid, masuk duit. Sebab bapak dia ada. Tapi kalau dia tengok bapak dia, tidur, bila tabung tu berjalan, anak tu dia orang tengok. Bapak tak bagi duit. Bapak tak bagi duit. Demo pun tidur, tidur. Tunggulah bila tuan-tuan mati, anak-anak tu juga berani macam itu. Sebab dia buat dan dia ikut. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, dua benda ini. Tolong jaga. Pertama, Quran. Kedua, kekeluargaan. Yang kedua, benda yang paling Allah benci ialah syirik. Dan yang keduanya ialah memutuskan kekeluargaan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, syirik ni banyak benda tuan-tuan. Ya, syirik ni banyak benda. Orang kita duk amalkan lagi benda-benda syirik. Kadang-kadang kita belum kenal, maka kita pun taklah buat benda syirik. Bila dah kenal, baru kita jadi syirik. Saya dah kata pada tuan-tuan, menurun, menengok tu syirik. Syirik. Tengok dalam mangkuk, tengok dalam kerih, tengok dalam limau, tengok tapak tangan, tengok tanda lahir. Tanda lahir di tengkuk, tanda lahir di hidung, tanda lahir di mana-mana, syirik. Melihat kebolehan melalui tarikh lahir, syirik. Kamu lahir 28 hari bulan 11. Hari apa? Pukul berapa? Dia buat kajian. Oh, kamu ni seorang yang penyegan. Seorang yang pemalu, malas, jahat. Tidak ada keyakinan. Kamu tahu mana? Saya profesor. Profesor tak profesor. Hukum syirik. Syirik dalam bentuk moden. Dulu syirik percaya pada buah hantu. Sekarang syirik percaya pada doktor. Dulu syirik percaya pada mata yang berkenik-kenik. Itu tanda nak menangis. Tanda nak mati dan sebagainya. Sekarang syirik yakin. Doktor kata hang mati lagi 2 bulan. Kamu boleh hidup lagi 2 bulan. Mengatasi Allah. Baik ditanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, zuhud itu apa? Az-zahada. Az-zahada apa benda? Nabi kata az-zahada fi dunya laisa bi tahrimil halal. Kata Nabi, zuhud dalam dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan bukanlah membuang dunia, kata Nabi. Wala tafidal mal walakin az-zahada fi dunya. Akan tetapi yang dikatakan zuhud dalam dunia, kamu meyakini apa yang ada di sisi Allah lebih kamu yakin daripada apa yang ada di tangan kamu. Itulah makna zuhud. Kamu tak pegang apa yang kamu ada di tangan kamu. Kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Sebab banyak orang hari ini, dia yakin apa yang dia ada. Satu makcik di sebuah kampung, bila orang tanya pada anak-anak, anak makcik ada berapa orang? Ada 8. Dia semua kerja lah ke? Semua kerja lah. Lah, anak-anak tu lah yang duk tanggung pun. Mereka duk bagilah seorang 200 bulan. Lepaslah duit astro. Tu kata kalau anak-anak tu tak bagi duit, matilah makcik. Ni dia. Nak harap makcik dia, kawan kadang becek macam kelang dulu ni. Duk makan tidur lah. Lah anak-anak makcik lah duk hantar sebelah 200, dapat 1,600. Tu kata kalau ada anak tak hantar duit ke, kebulok lah kami. Ini nama dia syirik pada Allah. Sebab kamu yakin anak yang bagi rezeki, bukan Allah bagi rezeki. Jaga-jaga. Saya pencin dah ustaz. Bagus. Tu adalah cinta duit ni. Tu kalau jadi apa-apa, tak ralak dengan saya. Cinta lah. InsyaAllah. Bagus. Jadi cinta ni rasa kalau sakit pun takkan dia cinta. Makan minum ni sampai mati cukup lah. Bagus. Cinta. Orang macam ni syirik sebab dia yakin 1,000,000 lebih daripada Allah. Jaga-jaga tuan-tuan, itu bukan zuhud. Zuhud dia yakin ni Allah punya. Makcik ni ustaz tu harap kat dua bi makcik lah. Tu kalau kata kalau dia tak ada ke, tak harakat ke. Kalau dia tak ada ke, tak tahu nak habang lah. Ha, 6 tambah 6 pula lah hujung. Dia lupa Allah lagi kaya daripada suami dia. Ada bakal haji jadi syirik. Ustaz, ya, saya ni agak terang-terang ni ustaz. Saya cakap terang-terang ni ustaz. Saya ni Kaabah tak pernah tengok, Mekah pun tak pernah bayar macam mana ustaz. Saya nak pergi haji ni, saya betul-betul ikut ustaz je. Saya serahlah ustaz ustaz. Saya tak ada pengalaman ni. Saya mana ustaz ni saya ikut. Saya serah lah ustaz. Syirik pada Allah. Sepatutnya serah pada Allah. Bukan serah pada ustaz. Buatnya ustaz tu sesat. Tak jumpa ustaz. Tak ustaz tu mati je lah. Ada aku cakap macam tu. Saya tak tahu apa ustaz. Saya serah ke ustaz. Syirik. Ada yang bawa datang air. Satu botol besar. Saya ni tak sakit kepala ni. Nyuk, nyuk, nyuk. Nyak, nyak, nyak sakit. Sakit pusat. Doktor dah pergi. Hospital dah pergi. Pakar dah pergi. Tak lega pusat. Itu 2 bulan lepas. Minta dekat Harun bin. Tak lega juga. Itu nak minta ke ustaz. Saya kata memang minta dengan Harun bin. Tak lega. Dia bukan Tuhan. Patut apa minta pada Allah. Ni apa datang minta pada saya. Kalau tak lega, nanti apa pergi ke orang lain pula. Dengan Harun Din pun dah minta. Dengan Ustaz Kazim dah minta. Tak jadi juga. Memang tak jadi. Sebab saya pun makhluk macam tak. Minta pada Allah. Ini minta dengan minta tadi. Tak betul. Upah tu syirik. Yang kedua kata Nabi, perkara yang paling jahat di sisi Allah ialah memutuskan kekeluargaan. Baik, yang terakhir. 10 perkara yang akan kita dapat. 6 perkara yang akan kita dapat dengan kita menyambung silaturahim. Telah bersabda Nabi kekasih, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Baru tadi dia sebut nama dia. Abu Dzar kata, aku tanya pada Nabi, zuhud itu apa? Nabi jawab tadi, zuhud bukan buang benda haram, bukan buang benda halal, bukan buang dunia. Tetapi zuhud ialah meyakini yang Allah punya lebih daripada meyakini yang kamu punya. Yang kedua kata Nabi, zuhud maknanya ialah kalau kamu sakit, kalau kamu ditimpa musibah, kalau kamu ditimpa bencana, kamu redha dan kamu rela. Rela redha, rela sakit, redha ditimpa musibah. Kalau itulah satu cara Allah nak hapuskan dosa, aku redha. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Kalau sakit kita ini menghapuskan dosa, tuan-tuan redha, itu zuhud. Jangan merungut. Saya ni kau buat sihat dah, ustaz. Tanganlah tak boleh rekod. Sakit. Tak tahu lah. Sudah. Lagi panjang harakan. Tangan doktor kata tak ada geris. Dah habis dah minyak geris kat tulang. Kau boleh doa apa ni duduk macam ni. Dulu kau kerja apa? Tukar bagi resik tok. Oh, patutlah pun. Cuba tuan-tuan kira, tukar bagi resik tu, berapa ribu kali sehari. Ha. Tak lenguh mah, tuan-tuan. Baik bagi patung, ada pergi jalan. Hujan pun, panas pun itu pun dia buat. Siap agak patung. Kesian tu, dia tengok budak-budak tol. Abang-abang tol, kakak-kakak tol. Mereka patut minta insurans ni. Insurans beri dekat itu. Teruk tuan-tuan, tambah nak bayar. Berjuta kenderaan. Alangkah baiknya kalau free waktu perayaan. Rehat mereka. Boleh tawar ni mereka kosong. Pasal dah terlalu banyak pakai. Dia ambil. Dia kira-kira. Dia bagi balik. Teruk tu. Satu dia bagi, satu dia ambil, dia kira-kira misi, kira-kira duit, dia bagi balik. Teruk. Tuan-tuan nampak je ringan. Ni, kesan akan datang. Terlalu banyak. Okey, tolong kira balik. Ada kena isu tentang itu. Baik, di sini dia sebut kepada kita. Abu Dzar ni tuan-tuan, asal jumpa Nabi ni, minta pesan. Jumpa Nabi itu, ya Rasulullah, pesan nak dekat aku, ya Rasulullah. Itu sifatnya. Maka Nabi pun pesan. Ada 6 pesanan, kata Nabi. Dan berpesanlah Nabi kepada aku, bahawa tiada ia memberi aku telek kepada orang yang di atasku, dan bahawa suruh aku telek kepada orang yang di bawah daripada aku. Pesanan nombor 1. Jangan tengok orang yang di atas. Tengoklah orang di bawah kamu. Kamu akan redha dengan kehidupan kamu. Jangan tengok hidup orang kaya. Tengoklah hidup orang miskin pada kamu. Maka sekarang ini kamu redha dengan apa yang kamu ada. Nabi kata, di dalam dunia ini, kamu hanya perlu ada 3 benda. Baitun yaskunuhu. Rumah yang kamu rasa selesa nak duduk. Yang kedua kata Nabi, wasaubun. pakaian yuwari' auratahu, yang menutup aurat kamu. Ada pakaian yang menutup aurat kamu, clear. Yang ketiga kata Nabi, adanya al-khubzu wal-ma', adanya roti dan adanya air, adanya makan dan ada minum, maka kamu telah dapat keseluruhan dunia. Tuan-tuan, kita dapat tiga benda ni cukup dah. Yang pertamanya rumah yang kita tinggal, yang kita rasa selesa. Tak payah rumah besar pun tak apa. Jadi rumah kita sendiri. Tempat yang paling selesa ialah rumah, tuan-tuan. Itulah tempat paling selesa. Tuan-tuan pergi rumah menantu anak, tuan-tuan, tak selesa. Turun-turun teksi, menantu tanya, mak bila ni? Teksi pun tak masuk gear lagi, tanya. Anak topa pula daripada pintu, lah mak, datang buat apa? Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan selesa tak? Tak selesa. Habis makan malam, mak tengok mentor. Menantu duduk pasu pinggan, pompang-pompang, mengamuk di dapur. Letih malam ni, pinggan banyak pula. Agak-agak tuan-tuan nak tunggu lagi dah. Nak balik ke? Nak duduk lagi bawah seminggu. Tuan-tuan mesti balik. Bila tuan-tuan balik, tuan-tuan rasa lapar sangat. Rumah aku selesa sangat. Tuan-tuan sudah mendapat 1/3 dunia. Yang kedua kata Nabi, pakaian menutup aurat. Walaupun sehelai jubah, sehelai kain pelekat, baju Melayu sehelai, cukup lah. Yang ketiga, ada makan, ada roti seketul, ada ayam segelas, clear. Apa susah-susah? Lain daripada itu, ialah menyibukkan kamu. Lebih daripada tiga benda ni, tuan-tuan jadi sibuk. Jadi payah. Tuan-tuan ada kereta. Dia tak payah. Minyak naik pula dah, lagi payah. Kereta tuan-tuan pula dilanggar punggung orang, punggung kereta orang lain, payah pula. Tak ada kereta kan senang. Ada kereta bang, accident, insurans sampai. Roktek, tukar, tak lagi insurans kena buat, tuan-tuan bawa kena saman, tak bawa saman ekor sampai. Sampai surat, bayar 300, tak ada kompaun. Kita pergi tanya dekat dia, mana saya kena ni, di mana saya kena ni? Di Terengganu. Bila masa saya pergi Terengganu, saya duduk di sini. Tak tahu, mana dia nak tahu. Saya nak tahu sama, tak sama, 300 je lah. Saya tak puas hati, tengok mana dia kereta saya ni, 10 ringgit. Nak ambil gambar, 10 ringgit. Tengok-tengok, motor. Yang kena taman, kereta. Yang dia punya motor. Pasal apa kereta? Yang nombor plat ni motor-motor sita. Ni gambar ni kereta. Sudah tuan-tuan. Ini nama dia saman ekor. Orang boleh tipu. Benda ni meragukan. Sebab tu minta kaji balik. Minta kaji balik. Tak pasal tuan-tuan kena. Lebih baik kalau hang bawa laju, hang tahan dengan bendera. Pik! Nah, tahan terus. Ni duk menyorok balik buka pisang. Berang-berang hantar gambar. Buatnya nombor plat palsu, buatnya nombor tersilap apa. Tak hamba Allah tu tak tahu kenapa. Sesuatu benda yang meragukan dalam fiqah, dia cuma tutup. Dah ma yari buka, ila ma la yari buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Ambillah sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi taman ekspo ni satu bentuk yang meragukan. Orang boleh tipu. Dia pasang nombor plat palsu ke bawah duri yang maha mulia Sultan Melaka. Sudah tuan-tuan. Naik Rolls Royce pula. Naik 2.8 juta. Rupanya sewa. Subhanallah. Semacam lemah sekarang. Baik, tuan-tuan ada kancil. Bila tuan-tuan ada kancil, tak payahlah tengok ni yang terbeliau. Tuan-tuan tengok orang naik motosikal, barulah tuan-tuan sedar naik kancil. Bila tuan-tuan naik kancil, tuan-tuan tengok kereta besar sebelah Alphard. Sudah Pak tawa Alphard. Bang, cantik hitam cermin dia bang. Macam mana gamak dia bayar? Entah lah. Elok lampu hijau, Alphard tu mum pergi. Yang dia pula kakak-kakak nak masuk tak boleh pula dah. Enjin mati pula. Sebab tu lah jangan tengok Alphard. Tengok orang sebelah. Bang, bang, bang. Siang tengok orang sebelah. Anak dalam warga dua orang. Yang pak dia pun boroi abang. Mak dia pun boroi. Mengandung pula tu. Hari dah uji anak. Mereka tu lebih light lagi. Motor pun tercungik. Tu kalau dia perih minyak melambung pula tu. Siang minta mereka abang tu. Kita nasib baik ada kancil. Aircon ada. Bumbung ada. Radio pun ada. Syukurlah abang. Walaupun kecil. Ada juga kenderaan. Alhamdulillah. Barulah tuan-tuan nikmat dengan kancil. Yang naik motor besar. Yang naik motor kacai tadi. Hak isteri mengandung. Suami boroi. Anak dua orang dalam raga tu. Jangan tengok yang kancil. Jangan duduk tubik pohon. Kalau tu. Itulah orang pun boleh kereta. Tak mau. Duduk naik motor. Eh. Nuna ujar kan kecil lagi anak. Duit tak ada apa. Kalau ada toki resta, mak pembeli tahu. Duit tak ada. Hak ni kita ada. Kalau hujan tak lagi kita tinggal lah bawa berjambat. Hak motor ni pula. Jangan tengok yang kereta. Hak tengok orang sebelah tu naik sikah. Mak kecil. Kita perai ke dia jalan. Dia tu kayu. Lagi kecil tengok. Hak tengok bini dia tu. Lagi teruk duduk numpang sebelah. Asal naik bukit turun. Asal turun bukit naik. Itulah bajikan. Kesian dekat bajikan. Yang bajikan tu pula jangan tengok yang motor. Itulah abang. Kalau abang tak boleh kereta pun tak apa. Beli motor sudah. Naik-naik bajikan tu teruk lah. Pak. Hang tengok orang yang menjalan kaki tu. Lagi kesian. Jalan kaki je. Sikar pun tak nak. Yang jalan kaki pula tahan bas. Naik dalam bas. Alhamdulillah aku naik bas. Drepo ada. Drepo ada. Bila suruh berhenti, berhenti. Bila tak hadir, berhenti. Untunglah jadi. Roket tak nak fikir. Minyak tak payah fikir. Minyak hitam tak payah. Brekpek tak payah. Semua tak payah fikir. Jadi lelek. Untung tuan-tuan. Akhirnya kita akan redha dengan apa yang kita ada. Jangan tengok orang yang nikah tiga. Tengok hati kita seorang pula. Jangan tengok dia nikah tiga. Seronok dia nikah tiga. Macam mana rasa lemak. Duk geleng kepala kat habis-habis. Saat ni, kejap kawan ni, kejap anak pun tiga. Jangan tengok yang dia, tengok yang kawan ni. Nikah pun tak lagi. Yang kita sudah ada isteri seorang. Yang ni pun okey lah. Han tengok dia tu, kata lah. Tak kawin-kawin. Sial kat hang syukurlah isteri hang tu ada. Makan ada, pakaian ada orang bantu. Malam ada orang teman cakap. Jalan boleh sekali. Makan minum terjaga. Musik boleh. Sama-sama berjalan. Syukurlah dia tu kosong tak ada. Mana yang duk tengok yang nikah tiga. Tengok dia tu. Isteri tu orang pun tak ada. Daripada muda sampai duk tak kursi roda. Tak kawin-kawin. Sial. Kekasihnya pertama namanya Siti Fah. Baru nak berzina dengan Siti Fah orang lain nikah. Melepaslah lagi. Ya. Bercinta pula dengan Siti Jah. Baru nak pergi Minang. Siti Jah pula dah pindah. Melepaslah lagi. Teng, neng, neng, neng, neng. Sampai sekarang juga. Kita ni syukur. Sebab tu nombor satu Nabi kata. Kalau tuan-tuan nak meredoi, menyukai dengan apa yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tengoklah orang yang di bawah. Jangan tengok orang di atas. Tuan-tuan akan bersyukur dengan harta tuan-tuan. Tuan-tuan akan sangat puas. Ni, tuan-tuan ada handphone. Sony Ericsson. Sudah. Jangan duk tengok handphone orang lain. iPad, iPad, iPod. Tak payah. Tak payah. Tengok handphone dia. Tengok orang lain yang handphone tak ada. Duk cari public punya phone. Angkat tak ada, tak balik. Angkat tak ada bunyi, tak balik. Dah ada bunyi, buh duit, duit jatuh pula, tak balik. 10 public phone tak jumpa-jumpa. Kamu walaupun handphone lama, tapi boleh pakai lagi. Syukur. Cuba tengok orang tak ada, tak ada telefon bimbit. Ada orang, dia pergi telefon, telefon-telefon, busuk gentar. Rupa-rupanya, mereka lumur najis dekat telefon. Jahat. Saya pernah tengok. Saya turun bus ekspres dulu-dulu waktu sekolah. Turun bus ekspres, saya nak telefon kawan, turun ambil dekat sesimpan. Nasib baik saya tak buat. Saya pergi, hoi, celaka baik. Saya tanya pada dia, apa? Baik, dia tanya. Mereka lumur tai dekat gagang telefon tu. Kawan tu tak nak cepat, buh-buh-buh melesat tai ni. Ni nama dia, vandalism. Jahat manusia ni. Binatang pun tak buat macam tu. Kucing kalau dia berak pun dia sambut. Manusia boleh ambil tai si lumur dekat telefon. Ni perangai buruk. Itu pesanan Nabi nombor satu. Pesanan nombor dua Rasulullah. Berpesan Nabi, kasih sayanglah kamu bagi orang miskin dan orang yang hampir dengan orang miskin. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru, hebat-hebat ni. More masjid dah penuh, Syahban pun tak sampai setengah lagi, more dah penuh. Kadang-kadang bertolak-tolak more. Satu more 2,500, 4,000, paling koman 1,500. Apa kata lepas ni tuan-tuan cari tempat orang miskin buat more. Pergilah ke kampung-kampung pendalaman tuan-tuan. Lagi Nabi sebut ni. Kita kadang-kadang duk berebut tempat orang kaya. Ya, bangga pula. Kutipan Jumaat pun 10,000. Pergilah cari masjid yang kutipan Jumaat 10 ringgit setengah. Kita 10 ribu setengah. Dia 10 ringgit setengah. More ni tak ada. Saya pergi satu tempat more tuan-tuan. More, saya faham. More macam kita. Kita pun pergi nak ceramah ni tuan-tuan. Nama kata more. Sampai pukul 7 lebih nak buka puasa, tak ada apa. Eh, mereka ni kata tak ada buka puasa lah. Tak ada. Lah ada air mineral, sik baik. Buka puasa dengan air mineral. Sik baik ada air mineral, kalau tak ada air tangki. Buka tangki, nganga, menyembuh. Hati keramah di surau ni tuan-tuan. Morenya apa? Dia ambil dua keping nasi, dua keping kuih, bola kecil. Itulah moren. Saya tanya dekat, saya tanya Pak Nak. Pak Nak, ni nama apa ni? Ha, ni lah moren. Dua keping, orang susah. Jadi kita ni, kalau dua keping buat moren ni, masjid kita ni agak-agak ni. Tak apa punya. Depa dua ketir tu pulun sudah ngak-ngak-ngak. Susah. Ustaz ni betul ni ustaz cakap ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak betul hak dia cakap ni, saya syorkan. Tuan-tuan ambil cuti seminggu, main ikut saya. Macam-macam tempat saya bawa. Macam-macam orang saya jumpa. Macam-macam manusia main datang jumpa saya. Macam-macam. Macam-macam ada. Tengok orang tak jaya. Betul ke ustaz tu? Pasal tuan-tuan tak pernah jumpa. Balik kerja, tidur di rumah. Esok pergi kerja, balik kerja, duduk di rumah. Tuan-tuan nak jumpa saya. Saya macam ni lah. Saya tak duduk di rumah. Saya jumpa orang saja. Datang satu makcik umur 55 tahun. Dia kata, ustaz, saya ni nak cerai ke tak mau cerai? Saya tanya kat saya, apakah suami apa? Kencing manis. Manalah saya tahu kencing manis itu tak larat. Tak mampu. Tak ada tawarut. Dia buat balik jantan, suruh tidur dengan saya. Dia kata, abang tak boleh bagi nafkah batin dekat kamu. Sekarang aku buat balik laki-laki ni, kamu tidurlah dengan dia. Ganti nafkah batin aku. Buat balik jantan. Duk urut misal dia sini. Sebab ni. Lagi makcik. Saya kata, betul kan ni akak? Betul ustaz. Dia buat gila babi pula lah. Apa nak jadi zaman sekarang? Saya tanya, kau berkehendak lagi ke benda tu? Kau pun tak mau dah. Tapi dia rasa dia prihatin. Malam ni dia buat balik jantan, malam besok dia buat balik pondan pula. Suruh tidur dengan akak. Saya kata, akak eh, lah pergi je bawa agama. Saya pun pening kepala itu tahu macam ni. Pergi je bawa agama, minta nasihat dia buat lah. Ni suami ni gila. Umur berapa? 65 tahun. Tak tahulah, satu yang saya katakan, setengah orang, bila saya cakap macam ini, orang tak percaya. Dia kata, betul ke ustaz ni? Mulalah tuan-tuan, saya mengajar. Quran saya baca, hadis saya sebut, dalam masjid pula. Kalau bohong saya, dosalah saya. Tapi itulah yang saya jumpa, macam-macam jenis manusia, kadang-kadang benda yang pelik-pelik, yang saya tak pernah nak bayangkan, rupa-rupanya manusia boleh buat benda itu. Kita tak boleh nak bayang tuan-tuan, tapi boleh buat. Baik, nombor tiga. Nabi berpesan kepada aku, disuruhnya aku menyambungkan kekeluargaan. Jangan fikirkan gaduh, jangan fikirkan sesuatu yang kenangan-kenangan yang lepas-lepas. Yang menjadikan kita kecil hati, sedih hati, jangan. Sekarang kita mulakan yang baru. Kita sambung silaturahim sebab Nabi pesan. Nabi pesan silaturahim. Saya katakan tadi, di antara punca kita putus silaturahim, harta, kata-kata. Dan sekarang kita tambah satu lagi, punca putus silaturahim ialah politik yang melampau. Itu saja. Minta maaf. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan punya pasal. Tapi saya tetap sebut politiklah. Dan pemimpin-pemimpinnya lah yang menjadikan masyarakat di bawahnya berpecah belah dan putus silaturahim. Kalau itulah bentuknya tuan-tuan, tak payahlah kita tinggalkan mereka, kita pegang Nabi. Nabi suruh sambung silaturahim. Ambil ni hak Nabi pesan. Yang keempat, dan telah berpesan akan aku bahawa tiada aku takut pada hukum Allah jikalau mencercai oleh orang yang mencercai sekalipun. Kata dia, apabila ada orang menghina Allah, apabila ada orang merendahkan Allah, maka hendaklah kamu mencercai orang yang mencercai Allah dan merendahkan agama Allah. Jangan takut, kata dia. Tiada kamu takut. Sebab itu saya sampai sekarang masih dengan prinsip dan masih lagi dengan kata-kata saya. Kalimah Allah, nama Allah, perkataan Allah, orang lain yang bukan Islam tetap tak boleh pakai. Yang boleh pakai hanyalah untuk umat Islam semata-mata. Kerana kalimah Allah bagi mereka digambarkan sebagai ada anak dan ada bapa. Bila tuan-tuan setuju Allah itu dikatakan ada anak dan ada bapa, tuan-tuan tersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tetap dengan pendirian ini sampai saya mati. Walaupun ada ustaz yang menghentam saya, tiba saya dan sebagainya dalam isu kalimah Allah, tapi tetap saya kata Kristian tak boleh pakai kalimah Allah kerana mereka mengatakan bahawa Allah ada anak dan Allah ada Tuhan Bapa. Sedangkan kita sebut dah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sebut dah innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, tidak ada Tuhan Bapa dan tidak ada Tuhan anak. Tegak dalam bab ini, walaupun kamu dicerca orang, tetap jangan takut pada orang. Sebab tu yang saya sebut pada minggu lepas di surah Mustaqim, ada orang ubuk nak timbah cuka esik pada muka saya. Timbah dia. Selagi mana saya nak pertahankan benda ini, saya tetap pertahankan. Allah wajib dijaga. Kalimah Allah wajib dijaga. Jangan sampai dihina. Sebab siapa yang pesan? Yang pesan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kelima. Telah berpesan akan aku bahawa suruhnya aku kata perkataan yang benar walaupun pahit sekalipun. Ada yang telefon saya. Dia kata, "Ustaz, ustaz tak usah ceritalah bab-bab lain. Ustaz cerita bab kitab sudah. Ustaz cerita bab-bab kitab sudahlah, jangan cerita bab lain. Balighu anni law ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat." Saya kata, nak buat macam mana? Dalam kitab Bahrul Mazi, kebetulan yang kita baca hadis yang cerita bab itu. Saya nak kata apa? Kebetulan bab itu. Saya cerita kebetulan bab kepimpinan, bab politik. Takkan kita nak buang hadis Nabi? Apa tu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kamu nak ambil Quran yang sesuai dengan kamu dan kamu tolak bila rasa tak sesuai. Mana boleh macam itu? Jadi saya sebagai pendakwah, saya cakap-cakap. Macam tadi, saya kata, kalau kitab kamu tolak, kalau orang bukan Islam buat, kenapa politik bukan Islam kamu ambil? Saya tetap cakap. Kitab, kalau kamu tak mau, kamu lempak lah. Apa tak banyak kitab ni? Tapi kamu cari kitab halal. Kenapa tak cari politik yang halal? Politician yang halal. Yang betul-betul Islam. Yang betul-betul not Islam. Kalau makanan atau upa pun kamu cari, mi kuning pun kamu cari yang Islam punya, tolak yang bukan Islam. Kenapa kamu politik, kamu boleh rendah diri, tolak ansur, tunduk, apa mereka cakap, sampai mereka hina hudud pun kamu diam? Mana boleh macam itu? Orang dengar cakap saya, orang terasa, orang marah. Saya kata, Nabi kata, cakap walaupun pahit didengar. Sebab itu saya katakan pada isteri saya, bila saya dapat ugutan, orang nak simbah etik. Jaga kamu, kamu datang ke lumpur, aku simbah cuka di muka kamu. Dua cara aku akan buat. Pertama, tangan kamu. Yang kedua, muka kamu. Jadi saya fikir, tangan-tangan ini nak buat apa? Dia nak patah dengan tangan saya kan? Rupa-rupanya dalam ramai, habis kuliah, nak bersalam, dia nak buh pisau di tangan. Waktu bersalam, prap, itu dia lari. Dia kata, dia upah samsing buat. Isteri saya kata, Tok Sofia ceramah Kuala Lumpur, tak pun berhenti terus. Banyak kerja lain lagi. Tak tahu tuan-tuan, saya nak kerja apa. Duduk fikir, kerja je sikit by express lah. Raya dekat ni. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi Ipoh, jumpa saya kat Medan Gopeng. Kok-kok saya jual tiket bas tu. Kuala Lumpur, Ipoh, KL. Sekarang jalan. Sekarang setengah jam tak jalan-jalan lagi. Orang marah juga. Jual tiket bas pun orang marah. Apa benda yang orang tak marah? Dia kata, selagi mana saya bercakap benda yang hak, yang halal saya kata halal, yang haram saya kata haram, selagi itulah Allah pelihara saya. Don't worry, la tahzan, jangan bimbang, jangan takut. Allah, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ilah rendah lantak. Jadi yang mana ada kamera malam ini pun, ambil lah gambar siap-siap. Sementara tengah muka tegak. Mana takut 2 bulan lagi muka tak ada lah, relax. Adakah sampai satu tahap nak timbah cuka pada orang yang bercakap macam saya? Tak mana salahnya, tolong beritahu pada saya, di mana salah sampai boleh halai nak timbah cuka? Dia sebut ustaz cakap menjadikan orang benci, orang tak suka. Ada masalah kamu, masalah kamu. Saya cerita yang saya mendamaikan di antara dua orang yang bertelingkap. Saya nak jadi orang tengah. Salah. Tak tahu lah tuan-tuan. Dia telefon saya. Lepas dia telefon, lepas, kok saya, seri saya, Dia telefon saya. Saya kata, tak apa kalau hak nama kibar suka, aman ya. Letaklah rumah saya. Hari Ahad dia main sungguh tuan-tuan. Yang kita ubuk dia, kita bukan berani dengan apa. Dia datang dulu. Inilah nama dia, Tamsing Kampung Dusun. Berani. Lelah dia panggil polis tiga orang. Kan? Cikgu, dia ubuk nak timbah cuka. Ustaz report sekarang, sekarang kami tangkap. Ni yang kata Tamsing tuan-tuan. Itu yang susah jadi pendakwah. Macam-macam cabaran. Tuan tengok senang jadi penceramah. Tuan tengok senang. Glamour. Tak glamour. Tak glamour. Tu dua pagi, tiga pagi orang ketuk-ketuk. Kita ngendak pun tiga. Nak buka tak buka. Nak buka tak buka. Semua pakai blogi. 4-5 orang. Montong, montong, tegang. Pukul 2:30. Apa dia nak? Dahsyat tuan-tuan. Yang baling air kencing mana? Baling air kencing dalam botol. Berterabur dekat garas kereta nak masuk rumah saya. Ada yang air kencing dalam botol Pepsi. Dia letak betul-betul atas atas bata dekat pintu pagar. Susah tuan-tuan jadi penceramah. Penceramah macam saya lah. Kalau penceramah sekadar mengajar dan berpesanlah aku bahawa aku membanyakkan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ha. Ya ya, kita tak ada apa marah. Dia tak tegur apa, sentuh apa pun tidak. Jadi Nabi pesan memunah banyakkan baca la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ha. Yang tu pom-pom tak ada orang marah. Adapun air itu warnanya merah, ya. Ah, yang tu orang tak marah lah. Istihadah tu selepas air dia mari tak berhenti warnanya hitam, ya. Ah, tak ada siapa marah. Orang tidur lagi kan. Tapi penceramah macam saya ni tuan-tuan, saya direct cakap. Siapa pun saya cakap. Sebab Nabi pesan, silakan bercakap. Tapi mesti hikmah. Sebab tu dalam saya cakap, saya tak sebut nama orang. Melainkan Sudin, Haji Sattar, Ahmad Nispu. Saya sebut lah. Bak nak buruk kau lah, saya tak sebut nama orang. Saya takkan sebut nama parti. Saya takkan sebut haram jadah, babi, celaka, kepala bapa, ceroy. Saya tak sebut. Sebab kata-kata itu menyusahkan orang, menyiksakan hati orang. Dan kata-kata demikian, Nabi tak bagi sebut. Ini pegangan kita. Baik, cukup tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Besok pagi kita sambung kuliah subuh di Masjid Hidayah Taman Melawati, Surah Al-Hujurat. Dan pagi besok di sini jam 9, kitab Fiqh dan kitab Tauhid. Dan malam besok di Aftabiri Lembah Keramat, InsyaAllah Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فتح شملهم وفرق جبههم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلاب يا فقار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اسلم ومنصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. سمعت معك إذا تتكحت البحثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.